Konsultasi Syariah. Pembagian aset ketika mudharabah dibatalkan. Pertanyaan. Jika kerjasama bisnis dibatalkan, apakah pengelola berhak mendapatkan bagian dari aset? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Semua aset yang dibeli atau diadakan dari modal adalah milik pemodal. Karena hak mudharib adalah bagian keuntungan dan bukan aset atau modal. Sehingga, jika terjadi pembatalan mudharabah, sementara masih meninggalkan aset dan tidak menghasilkan keuntungan, maka semua aset dikembalikan ke pemiliknya, yaitu pemodal. Sementara menurut Hambali, jika terjadi fasakh mudharabah, aset dan persediaan sudah dicairkan, namun tidak ada keuntungan, maka pemodal mengambil semuanya. Dan jika di sana ada keuntungan, dibagi sesuai kesepakatan. Dan jika terjadi fasakh mudharabah, sementara modal dalam bentuk persediaan, lalu mereka sepakat untuk menjualnya atau membaginya, maka dibolehkan. Karena hak persediaan milik mereka, al-mausu'ah al-fiqhiyah. Dan disebut keuntungan jika modalnya telah kembali. Selama belum ada keuntungan, adanya hasil belum disebut keuntungan. Ibnu Qudamah, salah seorang ulama Hambali menjelaskan, mudharib tidak berhak mengambil keuntungan sampai dia menyerahkan modal ke pemilik. Dan ketika ada kerugian pada modal dan ada keuntungan, maka kerugian ditutupi dengan keuntungan. Karena baru disebut keuntungan jika bentuknya kelebihan dari modal. Selama tidak ada kelebihan, berarti belum untung. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan dalam hal ini. Al-Mughni. Demikian, Allahu A'lam.